Sekarang tak yang ambil keputusan, sekarang sama so berubah. Sabar, secukup hati dah sabar. Terserah, sama terserah jo panganan. Siapa yang mau tahan kalau batin selalu tersiksa? Tiap hari selalu makan hati dengan bebekin-bekin. Cinta memang cinta, sampai kapan harus begini? Nyanda guna kita mau hidup dengan aturus begini. Hidup cuma satu kali, kita le ingin bahagia. Mau hidup dengan kasih sayang. Sekarang tak yang ambil keputusan. Sekarang semua so berubah. Sabar, secukup hati dah sabar. Terserah, sama terserah jo panganan. Oh, kita le ingin bahagia. Mau hidup dengan kasih sayang. Oh, hidup cuma satu kali, kita le ingin bahagia. Mau hidup dengan kasih sayang. buka rumah. Kita nyak sangka ngana bahagia apa kita. Tapi malu dan riki salah tingkah. Dapat ingat api muka, oh Tuhan tak mesti bagi. Terima kasih. kusangka sampai lagi menatap PKK Eva itu mana boleh ambe tapi mai tua susah tanpa apa yang masuk mana ipar sendiri mai tua jadi deng tapi kata kita kita son tahu mar kita badia noni dua pecetingan kita soba sakit yang kau rasakan. Saat-saat ku mulai belajar berjalan, kau dengan setia menjaga aku. Saat-saat ku mulai belajar bicara, sabar kenalkan ku pada kata-kata. Bekerja tanpa mengenal kata lelah, tidur pun tanpa mengenal kata lelah. Kau menuntunku mencari masa depan, kau besarkan ku jadi yang terbaik. Mama, rambutmu kini memutih, kulitmu tak lagi kencang, penglihatanmu tak lagi terang, jalanmu kini tak lagi sama. Mungkin ini memutih, yang selalu tak ingat di setiap tapi langkah, cuma ngana yang terindah. Cinta ini bukan cinta biasa, rasa so terlalu dalam sampai sunyi mau bisa. Tuhan jagakan ini cinta, cuma dia yang di hati, semua yang lain sampai akhir nanti. Jangan dengar orang bercerita yang mau sehancur nih cinta, salimbaku cinta. Sering tahun dah jalani, sampai sekarang masih bahagia sekali. Ini hati cuma forgana, tak doakan Tuhan selalu jaga. Mama, mama, mama. apa mama pun sayang sayang berbeda sampai sekarang ini siyo mama mama sayang beta suruh Oh, Semua bukti sesulia dengan mata kepala. Ku mau jelaskan apa, sasu terlanjur luka. Digi jukurin dia, biar saya mengalah. Sekan tu bilang, jangan main-main. Satu cinta pako itu lus dari hati. Mengapa ku su baking sesaki bagi kalau baju jelek kain salele, berjalan dari sana putar pinggang aluse, nona beta jatuh hati. Jatuh hati jalan alam. bukan sekedar cinta yang cuma biasa saja. Beta kasih parnona habis di dalam dada, tapi mang parnona hianati semua. Saya anggap beta susah nada. Tulusnya rasa cinta beta kasih parnona, satu di dalam dada cuma seselamat. Sampai hati lain nona bikin beta kecewa, cukup sampai di sini jua. Tak kebanyakan nona bukan kebanyakan saya. Oh, sampai hati